Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang seperti ini tentu kita harus mengkoreksi ke dalam. Bisa jadi apa yang menurut kita itu lembut, tapi menurut orang tua kasar gitu loh. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk mengambil hati orang tua dan menjelaskan dengan cara yang baik. Bagaimana sih bentuknya misalnya? Kalau dia meyakini bahwa orang tua akan marah ketika kita sampaikan dengan selembut apapun, tapi kita yakin orang tua akan marah, nah sebaiknya kita tahan. Untuk ditunda, cari waktu yang tepat dan kondisi yang tepat dalam menjelaskan ke orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu disampaikan bahwa akikah itu adalah amalan sunnah yang semestinya kita menjalani sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Yang ketiga, disampaikan bahwa ibadah yang lain pun juga demikian. Artinya bukan sekedar akikah, tapi ibadah yang lain pun juga demikian, harus sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika apa yang kita akan sampaikan dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang tadi Ana berikan contoh, itu masih akan menimbulkan kemarahan yang besar, maka kondisi seperti ini diam lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seiring dengan waktu berjalan. Nah, namun perlu diketahui bahwa prinsip kita ahlus sunnah juga tidak mungkin mengikuti kemauan orang tua yang jelas-jelas menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah. Nah, karena ini berkaitan dengan orang tua, maka selembut mungkin, sebaik mungkin, sehikmah mungkin kita menyampaikannya dan menyikapinya gitu loh. Nah, dengan prinsip tadi bahwa tidak mungkin kita taat kepada siapapun dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.